Sekitar 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 24 Februari 2018, berita Garuda.id meluncurkan Artificial Intelligence atau AI terbarunya yang dinamakan Robotorial. AI ini mampu mengubah data menjadi sebuah narasi berita. Robotorial memulai eksperimennya dengan membuat berita dari data hasil pertandingan sepak bola karena dinilai datanya konsisten dan berupa pengulangan. Dari setiap pertandingan, informasi mendasar seperti gol yang tercipta, pencipta gol, dan siapa yang menang dalam pertandingan dapat diolah secara cepat. Data hasil pertandingan pun merupakan fakta yang tak butuh verifikasi sehingga dapat disajikan langsung kepada pembaca. Dikutip dari berita Garuda.id, Robotorial memanfaatkan antar muka pemrograman aplikasi atau application interface atau API yang disediakan pihak ketiga. Data hasil pertandingan sepak bola diolah mesin berita Garuda.id menjadi narasi sederhana. Berbagai skenario disiapkan untuk menggambarkan momen penting saat pertandingan berlangsung. Misalnya, sudut pandang laporan pertandingan, dari sisi tuan rumah atau tim yang bertanding, tim tuan rumah yang biasanya diunggulkan akan mendapatkan komentar negatif bila ternyata gagal mendapatkan kemenangan. Dalam hal produksi berita hasil pertandingan sepak bola ini, manusia hanya menyiapkan template yang bisa digunakan berulang-ulang. Sistem kecerdasan buatan komputer yang akan memilihnya sesuai konteksnya. Begitu pula untuk grafik statistik yang dibuat secara otomatis oleh program komputer, sehingga manusia tidak perlu repot untuk merancang desain grafis, sehingga teks dan gambar dapat dipublikasikan secara otomatis dalam hitungan menit setelah pertandingan usai.